Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuti rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini pertemuan kita yang ketujuh membahas kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Syidi rahimahullahu taala. Pada hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan kaidah yang ke-20. Sesuatu yang dirusak guna menolak gangguannya tidak wajib untuk diganti. Ini dalam bait syair yang ke-31 berkata penulis rahimahullah, berkata nadhim, wa mutlifu mu'dhihi laysa yatmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Kata beliau, wa mutlifu mu'dhihi, ada orang yang merusak apa yang mengganggunya, laisa yatmanu, dia tidak membayar dhaman, tidak membayar ganti, ba'da ad-difa billati hiya ahsanu. Jadi apa namanya, dicetakan itu ianya bersambung dengan apa namanya alif ya, terusnya dipisah dan hamzanya di situ asalnya pakai hamzah ya, tapi karena kofiyah maka diringankan, karena itu bacaannya billati hiyahsanu. Jadi dikatakan hiya ahsanu tapi hiyahsanu. Baik. Jadi ini bait yang ke-31. Wa mutlifu mu'dihi laysa yatmanu ba'da ad-difa'i billati ihsanu. Di dalam bait ini terdapat penjelasan kaidah, dan ini di urutan pembahasan kita sudah kaidah yang ke-20. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang dirusak yang mengakibatkan itlaf, mengakibatkan kerugian, kerusakan, maka hal tersebut tidak wajib diganti. Kalau memang dia merusak atau mengitlaf disebabkan menolak gangguan orang yang atau siapa yang merusak tersebut. Iya. Dan ini kaidah adalah kaidah yang dipegang oleh kebanyakan fuqaha, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hadzal ladzi alaihi aktsarul fuqaha. Naam. Kaidah ini bisa masuk ke dalam kaidah la darar wa la dirar di kaidah umumnya, dan juga bisa masuk di cabang kaidah ad-darurat tubihu al-mahdurat. Iya, yang merupakan cabang dari kaidah at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Jadi contohnya, banyak contoh di dalam pembahasan ini. Iya. Di antara contoh yang disebutkan oleh fuqaha, andai kata misalnya, atau sebelum saya berikan contoh, ya, kaidah ini adalah kaidah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dipegang oleh kebanyakan ahli fikih. Dan kaidah ini ditunjukkan oleh dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alal muhsinina min sabil." Tidak ada jalan untuk memberikan hukuman atau kejelekan kepada orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Dan orang ini merusak karena membela diri, ya. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq." Sungguhnya sabil, jalan memberikan hukuman, itu terhadap orang yang berbuat kezaliman kepada manusia. Dan orang yang melampaui batas di atas bumi tanpa kebenaran. Iya. Dan lebih tegas lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Imran bin Husain tentang kisah Ya'la bin Munabbih yang dia bertengkar dengan orang, lalu ya salah seorang dari keduanya menggigit kawannya, kena digigit, lalu dia membela dirinya sehingga dia tarik bagian tubuhnya yang digigit itu, lalu jatuh lagi gigi orang tersebut. Ya, sekarang kalau jatuh giginya, dia bayar dia atau tidak? Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan. Ya, setelah beliau menegur, beliau berkata, "Ayabdu ahadukum kama ya'addul fahl, ayabdu ahadukum kama ya'addul fahl." Apakah salah seorang dari kalian menggigit orang lain seperti apa namanya, unta jantan menggigit yang lainnya? Maka Nabi berkata, "La diyatalah," tidak ada dia baginya. Sebab orang ini ya menghindar, membela dirinya dan mengakibatkan gigi orang tersebut apa? Jatuh. Maka tidak ada dia. Maka ini kaidah bahwa siapa yang membela dirinya dari gangguan orang dan mengakibatkan adanya kerugian, ya, dan di sini kerugiannya giginya jatuh, maka dia tidak menjamin, tidak mengganti hal tersebut. Iya, dan juga di antara hadis adalah tentang orang yang melihat ke rumah orang lain tanpa izin, maka kalau misalnya ya ditusuk matanya karena dia melihat tanpa izin tersebut, maka disebutkan di dalam sebagian hadis tidak ada diyah baginya. Itu lafaz di luar as-sahihain, dan asal hadis ada di dalam as-sahihain. Baik. Maka dari dalil-dalil ini, para ulama menjelaskan benarnya kaidah ini, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ahli fikih. Karena itu mereka sebutkan, andai kata misalnya ada orang yang diterjang oleh unta, lalu dia membunuh unta tersebut untuk menghindari gangguannya, maka ini dia tidak mengganti. Nah, sama dengan seperti sapi misalnya mengamuk, ya, akhirnya untuk menghindari hal tersebut, sapinya disembelih, maka ini tidak ada masalah, dia tidak mengganti. Nah, Dan demikian pula kalau misalnya dia sedang ihram, lalu dia diterjang oleh said, hewan yang merupakan said, hewan buruan, maka boleh dia membunuhnya walaupun dia sedang ihram. Dan ini tidak ada kewajiban dia membayar kafarah dan juga tidak ada dhaman. Sebab memang asalnya dia membela dirinya sendiri. Ya, dari gangguan hal tersebut, dari gangguan selainnya. Adapun kalau misalnya dia menghilangkan gangguan dari dirinya, itu lain lagi masalahnya. Ya, karena itu dalam hadis Ka'ab bin Ujrah tentang orang yang atau tentang Ka'ab bin Ujrah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan gangguan kutu yang menimpa kepalanya sampai dia datang kepada Nabi dan kutu berjatuhan dari kepalanya. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia untuk menggundul kepalanya, tapi diberi pilihan kafarah. Ya, kafarah di dalam hal ini. Baik. Jadi di sini dia mengitlaf karena kemaslahatan dirinya. Ya, maka ini dia mengganti. Jadi dibedakan ya antara dua hal. Ya, dibedakan antara dua hal. Yang pertama, kalau dia membela dirinya dan mengakibatkan kerugian, maka ini dia mengganti atau tidak? Dia tidak mengganti. Nah, ini kaidah yang disebut oleh penulis. Tapi kalau kerugian itu terjadi karena dia menolak bahaya dari dirinya sendiri, gangguan pada dirinya, maka ini dia mengganti. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaidah ini. Dan ini kaidah yang bermanfaat yang disebutkan oleh para ulama sejumlah cabang pembahasan. Setelah itu beliau berpindah kepada beberapa kaidah yang berkaitan dengan alfaz al-umum, lafaz-lafaz umum. Ya, dan ini sebenarnya kaidah-kaidah pembahasannya lebih banyak dibahas di kalangan ulama usul fikih. Tapi ahli fikih juga membahasnya karena dia memang dari hal yang menentukan fikih pada sejumlah permasalahan atau pada banyak permasalahan. Tapi kalau dari sisi lebih tepat, dia pembahasannya di mana? Di pembahasan usul fikih. Baik. Dan tentang alfadul umum ini, lafaz-lafaz umum, di sini penulis rahimahullah dalam 4 bait syair beliau menyebutkan 5 lafaz umum. 5 alfadul umum. Dan ini beliau meniru Ibnu Qudamah di dalam kitab Ar-Rawdah. Iya. Beliau juga hanya menyebutkan 5. Dan lafaz-lafaz umum ini sebenarnya banyak, bukan hanya 5 saja. Bahkan Al-Qarafi disebutkan bahwa beliau menulis tentang lafaz-lafaz umum dan beliau sampai menyebutkan 250 lafaz umum. Ya, hanya saja Al-Lalai juga beliau punya kitab tentang alfadul umum. Beliau mengatakan bahwa apa yang disebut oleh Al-Qarafi itu kembali kepada 3 hal. Kembali kepada 3 hal. Ada lafaz umum seperti yang beliau sebutkan. Ya. Yang kedua, ada lafaz umum tapi hanya cabang dari sebagian lafaz. Seperti beliau sebutkan misalnya al-jami', ya, ajma', jam'a', nah itu mirip ya, mirip. Tapi beliau menyebutkan setiap lafaz. Kemudian yang ketiga, ada sejumlah lafaz umum disebut oleh Al-Qarafi dan itu silam pendapat di kalangan ahli fikih dah di usul. Apakah dia memberikan ifadatul umum atau tidak? Yang jelas, masalah lafaz-lafaz umum ini banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Dan di sini penulis dalam 4 bait syair beliau hanya menyebutkan 5 hal. Ya. Karena di sini 4 bait syair, karena itu di penyebutan pembahasan kita terangkan hal tersebut pada 4 kaidah. atau pada 5 kaidah. Iya. Kaidah yang pertama pada kaidah yang ke-21. Alif dam lam pada suatu kalimat memberi makna umum. Iya. Alif dan lam. Kalau dalam bahasa Arab, kalau huruf dia berpisah, maka disebut nama huruf itu. Dikatakan alif, ba, ta. Nah, ini kalau berpisah. Tapi kalau dia bersambung, iya. Seperti al, itu dibaca al, dibaca bersambung. Tidak dibaca alif, lam, tidak. Kecuali kalau pakai waw, al-alifu wal-lam, itu baru tidak ada masalah. Tapi kalau dia sambung, dibaca al langsung. Iya. Itu kaidahnya ya. Disebut oleh Ibnu Hisham di dalam Bughdil Labib. Baik. Jadi kaidah yang pertama, kaidah yang ke-21. Dan ini kaidah dari Al-Fadhul Umum. Alif dam lam pada suatu kalimat memberi makna umum. Ya, memberi makna umum. Baik. Alif dam lam itu ada 3 jenis. Iya. Yang pertama adalah alif lam yang disebut sebagai alif lam al-jinsiyah. Dan ini yang memberi makna umum sebab dia menjelaskan makna al-jins, makna jenis. Iya. Baik. Memberi makna al-jins. Kemudian yang kedua, dan tentang masalah alif lam al-jins ini kita akan terangkan lagi nanti ya pembagiannya. Kemudian yang kedua ada alif lam namanya lil ahad. Ada alif lam lil ahad. Dan yang ketiga ada namanya alif lam libayanil jins. Libayan al-jins. Iya. Ini 3 jenis alif lam. Yang memberi lafaz umum itu adalah alif lam al-jinsiyah. Adapun alif lam lil ahad, ya tergantung ahadnya kembali ke mana. Kalau ahadnya kembali kepada umum, maka dia bermakna umum. Kalau dia kembali kepada khusus, bermakna khusus, maka dia maknanya khusus. Ya, adapun alif lam li bayanil jins, ini dia tidak memberi makna umum. Misalnya seorang berkata, at-tabi'i khairun min tabi'it tabi'i. Iya. Atau ar-rijalu khairun minan nisa. Laki-laki lebih baik daripada apa? Perempuan. Pakai alif lam. Ini alif lam penjelasan apa? Penjelasan jins. Iya. Tidak bisa bermakna umum. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa umumnya seluruh laki-laki satu persatunya itu pasti lebih baik daripada apa? Perempuan. Sebab terbukti ada perempuan yang lebih baik daripada apa? Laki-laki. Tapi ini hanya penjelasan jenis secara umum. Bahwa jenis laki-laki secara umum itu lebih baik daripada apa? Daripada perempuan. Jelas ya? Jadi alif lam yang sifatnya libayanil jins itu tidak memberikan ifadatul umum. Karena itu yang perlu kita detailkan di sini alif lam yang sifatnya lil istighraq al-jinsiyah atau bermakna al-jinsiyah, alif lam al-jinsiyah. Alif lam al-jinsiyah ini memberi ifadatul umum, dia masuk pada 3 hal. Yang pertama dia masuk kepada isim jama' seperti al-mu'minuna, al-muslimuna, ar-rijal. Iya. Kemudian yang kedua masuk ke dalam nama-nama jenis seperti air, al-ma, ya, al-bait, atau masuk kepada apa namanya jenis seperti jual beli, al-aqd, al-bait, nah. Kemudian yang ketiga dia masuk alif lam, dia masuk ke dalam isim mufrad, ya, as-sariqu was-sariqatu, laki-laki dan perempuan yang mencuri. Ini alif lam al-jinsiyah. Seluruh laki-laki dan perempuan yang mencuri, hukumnya adalah faqta'u aydiyahuma. Iya. Suruh memotong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Perempuan dan laki-laki yang berzina, cambuklah. Alif lam di sini pada az-zaniyah dan az-zani ini adalah alif lam al-jinsiyah. Memberikan ifadah apa? Ifadah al-umum. Baik. Kemudian yang kedua, ada alif lam, dia bermakna al-ahad ad-dikri. Alif lam lil-ahad ad-dikri. Dan alif lam lil-ahad ad-dikri itu terbagi tiga. Atau afwannya, alif lam al-ahad saja. Alif lam yang kedua adalah alif lam al-ahad lil-ahad. Alif lam lil-ahad itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada alif lam lil-ahad ad-dikri. Dan ada alif lam lil-ahad ad-dihni. Dan ada alif lam lil-ahad al-huduri. Ya. Contoh alif lam lil-ahad ad-dikri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu ar-rasula." Maka disebutkan bahwa kami mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul di nakirah. Ya. Sebagaimana telah diutus kepada Fir'aun rasulan nakir. Jadi disebut telah diutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa asa fir'aunur rasul. Kemudian si Fir'aun durhaka kepada rasul. Rasul yang kedua di sini pakai alif lam sudah. Karena ini maksud adalah siapa? Rasul yang disebut tadi, yang baru saja tadi disebut di ayat sebelumnya. Yaitu lil ahad ad-dikri namanya. Jelas ya? Iya. Kalau misalnya ada apa namanya, Ustadz tadi bicara, anggaplah tadi Ustadz Haidir memberi ceramah. Kemudian saya katakan bahwa apa yang dikatakan Ustadz tadi itu benar. Maka Ustadz di sini adalah alif lam di situ. Apa yang dikatakan oleh al Ustadz tadi pakai alif lam, maksudnya atau saya sebut bahwa Ustadz Khadir berkata begini. Ya. Terus saya katakan apa yang dikatakan Ustaz tersebut adalah apa? Benar. Maka alif lam di situ walaupun tidak disebut siapa nama Ustaznya, tapi yang dimaksudkan yang disebut tadi. Baik. Ini contoh alif lam lil ahdi dzikri. Qala al-huduri, alif lam untuk siapa yang hadir? Ada tamu seorang lelaki, maka saya berkata kepada apa namanya? Keluarga di rumah, akrim ar-rajul. Ya, muliakanlah tamu itu. Jadi maksudnya tamu yang sedang hadir di situ, itu yang dimuliakan. Orang yang ada di situ. Walaupun kata rajul umum, tapi dia pakai alif lam maksudnya orang yang ada di situ, maka di sini dia tidak bermakna apa? Tidak bermakna umum, tapi bermakna khusus untuk orang itu saja. Itu al-khuduri namanya. Ada alif lam yang ketiga, alif lam lil apa? Li ahdi dhihni. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan ya kepala negara berkata begini, ya qala ar-rais, ya ar-rais di sini siapa? Orang sudah tahu presiden ya. Ya. Jadi di benak orang sudah tahu siapa ini maksud dengan ar-rais, yaitu alif lam lil ahdi dhihni. Jadi kalau dari sisi hukum asal alif lam lil ahad ini dia tidak memberi ifadah umum. Kecuali kalau pada apa yang dia kembali kepadanya umum, maka dia juga maknanya umum. Jelas ya? Nah, andai kata disebut manusia misalnya, berkata manusia, ya, dan itu manusia sifatnya umum. Jelas ya? Kemudian diulangi lagi penyebutannya, dan manusia itu berkata begini, maka di sini dia bermakna umum, sebab memang asalnya dia kembali kepada hal yang apa? Hal yang umum. Ya, jadi kalau dari sisi ukuran dasar alif lam lil ahad, dia tidak memberi ifadah umum. Baik. Siapa saya sudah ya tentang mana alif lam ini? Ini yang dibahasakan oleh penulis. Kata beliau, wa al tufidul kullatil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan al itu memberikan, ya al memberikan seluruh, maksudnya seluruh nama yang dimasuki oleh al itu memberikan makna al umum, makna umum fil jam'i wal ifrad, pada isim jama' atau isim mufrad memberikan makna umum. Mufrad seperti apa? Kal alim, seperti al alim. Iya. Tapi ini al alim di sini contoh yang disebut oleh penulis, nama Allah al alim yang maha mengetahui. Iya. Beliau di syarahnya beliau bawakan beberapa nama asmaul husna dan beliau terangkan bahwa al alim, ya Allah maha mengetahui, mempunyai sifat ilmu yang luas, tidak ada batasannya dan seterusnya dari penjelasan nama al alim. Ya, namun di sini perlu sebagian para ulama menganggap bahwa ini perlu diperiksa kembali, dijadikan sebagai contoh al-alim, sebab alif lam di sini bukan bermakna lil jins, ya, tapi dia penjelasan apa? Alif lam yang bermakna lil ahad, ya, karena ini nama untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang bermakna umum bukan alif lamnya, tapi yang bermakna umum adalah namanya, sebab dia dari sigah mubalaghah, dari asma al-musyabbaha yang memberikan makna apa? Makna umum. Jadi nama al-alim itu sendiri memberi makna umum, bukan alif lamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaidah yang ke-21 tentang alif lam. Kemudian kata beliau, "Wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi." Iya. Ini kaidah yang ke-22. Sifat nakirah pada konteks larangan atau nafian memberi makna umum. Ya. Memberi makna umum. Ya, dalam bahasa Arab ada yang disebut ma'rifah dan ada yang disebut apa? Nakirah. Ya, ma'rifah itu dikenal dengan tanda-tanda. Tanda-tanda ma'rifah. Ada alif lam, ada al-idhafah, ada al-isnadu ilaih. Ya. Dan selainnya dari tanda-tanda apa? Ma'rifah. Kalau tidak ada tanda ma'rifahnya, berarti dia disebut apa? Disebut nakirah. Baik. Nakirah kalau dia datang di siyaq an-nafi, di posisi penafian, ini kata Syekh tu'til umumah. Memberikan makna apa? Memberikan makna umum. Ya. Memberikan makna umum. Aw siyaqin nahyi, demikian pula kalau dia berada di posisi apa? Penafian atau pelarangan. Dalam posisi pelarangan. Jadi ada nafi dan ada nahi. Pelarangan dan penafian. Baik. Iya. Dalil untuk kaidah ini iya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia dianggap telah masuk Islam dan dijamin untuknya apa? Surga. Iya, sebab pada kalimat la ilaha illallah di situ la ilaha ilah adalah nakir dalam siyak an-nafi. Iya. Dalam konteks penafian, maka dia bermakna umum. Ya, karena kapan seseorang telah menafikan seluruh yang diibadahi kecuali Allah, maka dia telah benar apa? Keislamannya. Ya, karena itu ini diantara hujjah yang menunjukkan bahwa kaidah ini adalah berjalan. Ya, dikenal di dalam bahasa Arab dan di dalam syariat digunakan. Di dalam syariat digunakan. Nah, contoh nakirah dalam siyak an-nafi, ya dalam konteks penafian, iya. Tadi kita sudah beri contoh ya la ilaha illallah. Nah, contoh lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad min rasul. Rasulin di sini apa? nakirah. Ya, walaupun dia datang dalam bentuk mufrad, tapi kalau diartikan ini dengan makna apa? Makna umum. Artinya tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelummu. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain, seluruh rasul yang diutus sebelummu itu semuanya menyuruhkan apa? Menyuruhkan kepada tauhid. Jelas ya? Perhatikan makna, bagaimana ia memberikan makna umum. Iya. Kemudian au fi siyakin nahi. Demikian pula kalau dia berada di siyak an-nahi, di konteks larangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Ahadan di sini nakirah. Dalam konteks larangan. Jangan kalian beribadah kepada siapapun. Ya, jadi segala siapapun umum semuanya. Ya. Dilarang beribadah kepadanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka karena dia umum masuk di dalamnya para malaikat, para nabi, wali-wali, ya. Pepohonan, bebatuan, bintang, berhala, semuanya masuk di dalamnya. Tidak ada yang terkecuali. Tidak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya, di dalam memperhatikan, di dalam memahami lafaz-lafaz, sehingga seorang itu bisa memetik pendalilan dari kandungan lafaz itu. Baik. Kemudian nakira itu sendiri ada di bentuk yang lain selain dari an-nafi dan apa? An-nahi. Ada juga nakirah fi siyaki al-istifham al-inkari. Iya. Ini juga bermakna umum. Kalau ada nakirah di posisi pertanyaan yang bersifat pengingkaran, maka ini juga memberi makna umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ta'lamu lahu samia?" Iya. Apakah kalian tahu bahwa ada tandingan bagi Allah? Sini pertanyaan sifatnya pengingkaran. Samian di sini dia nakirah. Di konteks istifham ingkari. Karena itu masuk bermakna umum. Ya, siapa saja? Tandingan apa saja? Apakah kalian tahu siapa saja bisa menjadi tandingan bagi Allah? Jawabannya apa? Tidak ada, sebab ini konteks pengingkaran. Karena itu kalau kita bahasakan bebas, tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibahasakan bebas, istifham al-inkari ini. Kemudian dari nakirah juga yang bermakna umum kalau dia berada di siyak asyart, di posisi pensyaratan. Di posisi apa? Pensyaratan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau seorang dari kaum musyrikin, iya, meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Nah, ini ayat berkaitan dengan orang musyrik, orang kafir dari luar negeri Islam. Dia memang ingin masuk ke negeri Islam, ingin mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Ya, kalau dia minta jaminan keamanan, perlindungan, maka diperintah untuk memberikan perlindungan supaya dia masuk. Iya. Ini posisi siapa yang dilindungi oleh negara. Apakah itu tamu-tamu negara atau turis-turis atau yang masuk semisal dengannya, ini masuk dalam kondes apa? Ayat. Dan di sini ahadun umum ya. Karena dia di konteks apa? Nakira berada di konteks apa? Konteks pensyaratan. Iya, karena itu dia bermakna umum. Siapa saja? Ya, dari orang-orang kafir. Iya. Apakah dari ahlul kitab atau dari kaum musyrikin. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke 22. Kemudian kaidah yang ke 23. Ma dan man memberi makna umum. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Kata beliau, kadaka demikian pula man wa ma. Ini dua apa namanya isim, ya, atau dua frasa yang kita akan terangkan nanti, bahwa ada yang ismiyah dan ada yang harfiah. Mandama tufidani ma'a, keduanya memberikan ifadah yang sama, yaitu kullal umum, semuanya memberi makna keumuman. Ya ukhayya, wahai saudaraku, fasma'a, dengarkanlah. Baik, jadi sekarang beliau masuk menjelaskan tentang lafaz man dan apa dan ma. Iya, man dan ma. Jadi man ini dia memberikan ifadah umum. Iya, apakah mannya dalam bentuk syartiyah, pensyaratan, atau mannya dalam bentuk mausula, atau mannya dalam bentuk istifham. Iya. Dalam bentuk pensyaratan contohnya, faman ya'mal mithqala darratin apa? Khairan yara. Ya, barang siapa yang beramal walaupun sebesar darrah, dia beramal kebaikan walaupun sebesar darrah, yarahu, dia akan melihat kebaikan itu. Khairan di sini iya. Atau man di sini faman iya. Faman dia masuk di konteks apa? Di konteks syarat. Ya, maka ini bermakna umum, apa saja yang diamalkan oleh seorang. Ya, dari amalan kebaikan itu pasti dia akan apa? Dia akan melihatnya. Akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, demikian pula di kelanjutan ayat, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran apa? Yarah." Dan barang siapa yang beramal walaupun satu biji dzarrah kejelekan, dia akan melihatnya. Baik. Kemudian man juga kadang dia bermakna mausul. Kalau mausul bermakna alladhi. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbirun." Dan milik Allah lah yang berada di langit dan di bumi, dan yang berada di sisinya, la yastakbirun, mereka semuanya tidak ada yang bersombong. Nah, dari sini man bermakna mausul, memberi makna umum, seluruh yang di langit dan siapa yang berada di sisi Allah, semuanya tunjuk kepada Allah, taat kepadanya, dan tidak bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, man juga kadang bermakna istifham. Iya. Dan ini bermakna umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi?" Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Nah, ini bermakna umum. Jadi siapa saja yang ingin memberi syafaat, ya, yang memberi syafaat semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, kada kaman wa ma. Demikian pula ma'ah. Demikian pula ma. Ya, ma ini ada harfiah dan ada apa? Ada ismiyah. Ya, dan ma yang memberi makna umum itu kalau dia ismiyah. Kalau dia ismiyah. Iya. Dia sebagai isim. Apakah dalam konteks syarat seperti ma wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kau lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Jadi ini bermakna umum, apa saja yang kalian lakukan, semuanya pasti Allah mengetahuinya. Atau dia isim istifham. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa itu yang berada di tanganmu wahai Musa? Jadi tanya apa yang berada di tangannya. Ini pertanyaan bermakna umum, sebab ma-nya adalah apa? Istifham. Demikian pula kalau ma bermakna mausul, isim mausul. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang berada di langit dan yang berada di mana? Di bumi. Baik. Ini semuanya bermakna al-umum. Ya. Adapun ma yang sifatnya harfiah ini tidak bermakna apa? Tidak bermakna umum. Baik. Jadi selesai sudah di sini pembahasan kadaka kadaka. Kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Perhatikan bahasa penulis ya ukhayya. Wahai saudaraku. Ukhayya ini tasgir dari akhi. Ya, dia tasgir. Dan tasgir itu banyak fungsinya dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Ya. Jadi kalau dia katakan ya akhi, itu menunjukkan kecintaannya kepada saudaranya. Tapi kalau dia katakan ya ukhai, seakan-akan itu saudaranya lebih muda. Dan biasanya kakak lebih sayang kepada apa? Kepada adiknya. Nah, sehingga ditasgir dengan bentuk apa? Menunjukkan kasih sayang. Ya, dan ini dari kebaikan akhlak penulis ya rahimahullahu taala. Beliau menyuruh orang yang membaca manzumah ini, padahal orang-orang tersebut adalah orang yang mengambil istifadah dari manzumah beliau, dan beliau sebut dengan ya ukhay, wahai saudaraku, fasma'ah, dengarkanlah. Kemudian berikutnya kaidah yang ke apa? Iya. Kaidah yang ke 24. Isim mufrad yang disandarkan bermakna umum, memberi makna umum. Kata beliau, "Wa mithluhul mufradu id yudhafu fafham hudita ar-rusyda ma yudhafu." Iya. Demikian pula isim mufrad apabila disandarkan. Iya. Isim mufrad kalau dia disandarkan, maka ini memberikan ifadah al-umum. Memberikan ifadah al-umum. Iya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Bukan ya, itu ayat lain. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk apa? Menjumlahnya. Jadi nikmat disandarkan kepada lafzul jalalah. Maka di sini memberikan ifadah apa? Ifadah umum. Iya. Demikian pula kalau dia dalam isim jama', isim dalam bentuk jama' tapi diidhafakan, disandarkan. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah memberi wasiat kepada kalian tentang auladikum, anak-anak kalian. Aulad disandarkan kepada kalian, ini memberikan makna umum, seluruh anak-anak kalian. Ya. Karena itu berdasarkan dengan keumuman ayat Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta apa? Meminta pembagian warisannya. Karena ini masuk di dalam keumuman apa? Ayat. Hanya saja keumuman ayat ini tidak berlaku untuk Fatimah. Karena Abu Bakar membawakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya la nuris." Sungguhnya kami para nabi tidak mewarisi atau tidak mewariskan. "Ma tarakna sadaqah." Apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah. Ya, jadi hadis ini membatasi keumuman pada apa? Pada ayat. Nah, yang jelas dari konteks ayat dipahami oleh para sahabat seperti Fatimah, dipahami bahwa itu bermakna apa? Itu bermakna umum. Baik. Iya. Selesai sudah tentang apa namanya? kaidah ini. Kemudian yang terakhir adalah kata seluruhnya. Ya, dan ini sebenarnya harusnya kita uraikan ya di dari awal bait syair didahulukan dia penyebutannya. Sebab dia disebut di bait yang pertama tadi yaitu pada ucapan penulis wa al tufidanil kul. Al itu memberi ifadah seperti al kul. Seperti kata seluruhnya. Fil umum dalam mana apa? Dalam mana umum? Ini harusnya dikedepankan. Ya di kaidah yang ke-25 ini harusnya dipasang di kaidah ke-22. Ya, sisa diganti saja ya. Sebab dia disebutkan di bait yang pertama, al-kul. Nah, kata kul ini memberikan makna apa? Makna umum. Ya. Dan ini dimaklum ya, seluruh yang mengandung makna kul seluruhnya ya, itu memberikan makna umum. Sebab kul itu sendiri artinya apa? Artinya seluruhnya. Iya, artinya seluruhnya. Baik, jadi itu penegasan menunjukkan makna umum. Bahkan Al-Juwayni dalam Al-Burhan dia berkata bahwa kul ini aqwa al-fadhil umum fit dalalal umum. Dia adalah lafaz umum yang paling kuat menunjukkan makna apa? Makna umum. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Kul seluruhnya. Tidak ada yang apa namanya? Terkecualikan. Baik. Selesai sudah di sini 5 dari al-fadh al-umum. Ya, dan tadi saya sebutkan ya bahwa 5 ini dibatasi oleh penulis menyebut 5. Karena Ibnu Qudamah di dalam Ar-Rawdah beliau hanya menyebut berapa? Menyebut 5. Iya. Baik. Dan lafadz umum lebih daripada itu. Selesai sudah kaidah yang ke-25, kita berpindah sekarang kepada kaidah yang ke-26. Iya. Kata beliau rahimahullah, "Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'." Wal mawani' disukun ya untuk qafiyahnya. Untuk wazan syairnya. Wal mawani' tartafi'. Kata beliau, "Wala yatimmul hukmu." Hukum itu tidak akan sempurna. Hatta tajtami' kullu syurut, sampai setiap syarat itu berkumpul. Wal mawani' tartafi', dan mawani'nya penghalangnya hilang. Nah, baik ini kaidah yang ke-26. Suatu hukum berlaku bila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya telah apa? Telah hilang. Iya. Jadi suatu hukum dikatakan dia berlaku sempurna sebagai hukum yang berjalan kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Kaidah ini. Iya. Ini termasuk kaidah-kaidah umum yang masuk dalam banyak pembahasan apa? Fikih. Iya. Dan dari kaidah ini ya, diambil manfaat yang sangat besar. Diambil manfaat yang sangat besar. Ya, karena itu suatu ibadah, suatu akad muamalah, suatu perkara apa saja tidak dianggap syah kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan mawani'nya telah hilang. Wudu misalnya. Wudu itu tidak akan syah kecuali terpenuhi syarat-syarat wudu. Iya. Terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan wudu. Dan hilang mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Iya. Dia datangkan syarat wudu dengan dia melakukan wudu itu dari awal sampai akhirnya dan hilang mawani'nya, tidak ada hadas padanya, dia tidak junub. Nah, barulah dia dikatakan apa? Berwudu. Demikian pula salat. Salat tidak syah kecuali kalau terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Hilang penghalang-penghalangnya. Kalau dia misalnya sudah salat di waktunya, sudah salat menghadap ke kiblat dan seterusnya dari syarat-syarat salat, ya, dia penuhi juga rukun-rukun yang merupakan keabsahan salatnya. Terpenuhi hal ini, hilang mawani'. Iya. Hilang penghalangnya. Misalnya dia sholat dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan dia tidak waras, ya, dan seterusnya mawani hilang, maka terpenuhi apa syarat ini, sholatnya pun menjadi syah. Nah, demikian pula warisan, ya, warisan itu tidak akan didapatkan oleh seorang kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang apa mawani'nya. Ya, sebab warisan dia miliki, syarat dia sebagai ahli waris ada, dan hilang mawani'nya, ya, hilang penghalangnya, ya, tidak dia lakukan suatu hal yang menghalangi, menyebabkan dia terhalangi mendapatkan warisan. Ya, seperti dia membunuh, atau dia seperti dia seorang budak, atau dia apa namanya kafir berbeda agama. Ya, jadi kalau syarat terpenuhi dan mawani' sudah hilang, warisan berlaku. Nah, baik. Demikian pula hukum terhadap seorang itu dikafirkan atau tidak. Ini harus terpenuhi apa? Syarat-syarat, dan harus hilang mawani'nya. Iya. Harus hilang, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya. Karena itu disyaratkan al-ilm. Ya. Dan disyaratkan apa? Al-ikhtiar. Dan disyaratkan al-amd, kesengajaan. Dan disyaratkan ada mutta'wil, as-sa'ib. Ini syarat dalam taksir. Dan harus hilang mawani'nya. Mawani'nya kebalikan dari empat. Penghalang taksir, kejahilan. Ya. Al-khata, al-ikrah, dan ta'wil as-sa'ib. Jelas ya? Demikian pula doa. Dia terima doa kecuali kalau apa? Terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Ya, syarat doa mustajabah ada banyak. Ya, di antaranya 10 yang disebut oleh Ibn Jumaah. Kata beliau, qalu syurutud du'ail mustajabi lana ashrun biha bashirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahih. وحل قوت وألا يدعى بمعصية واسم يناسب مقرون بإلحاه. تسكلو شرط دوا مستجابة برطهارة baca selawat, ada penyesalan di waktu mustajabah berdoa dengan khusyuk, dia berbaik sangka, kemudian dari makanan yang halal, dia tidak berdoa dengan kemaksiatan, dia memakai nama yang mencocoki, disertai dengan ilha. 10 syarat hilang kalau ada mawani'nya penghalang dari doa. Iya. Seperti dia makan dari makanan yang halal, yang haram, maka ini tidak dikabulkan doanya. Seperti dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Nah, dia seorang lelaki melakukan perjalanan di waktu safar, tempat termasuk tempat mustajabah berdoa. Ash'atha aghbar. Ini posisinya bukan posisi sembarangan, sebab di kondisi yang seperti ini itu lebih yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Di kondisi dia penuh dengan debu, rambutnya aut-autan. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun, beliau berada di pohon, beliau mengeluhkan keadaannya kepada Allah. "Ya Allah, saya terhadap nikmat-Mu fakir." Ya. Dan beliau pun berdoa kepada Allah. Jelas ya? Ini sebab-sebab dari sebab istijabah. Tapi tidak dikabulkan, kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, dia tumbuh dari hal yang haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Ya, baik. Demikian pula keberkahan. Berkah itu ada syarat-syaratnya dan ada apa? Mawani'nya. Kalau terpenuhi syarat-syarat keberkahan, kan turun untuknya keberkahan. Kalau penghalangnya apa namanya? Hilang, maka hilang maka akan terpenuhi keberkahan tersebut. Apabila ada penghalang dari keberkahan, dia tidak akan mendapatkannya. Nah, demikian pula tauhid. Tauhid ada syarat-syaratnya, ada apa? Ada mawani'nya. Ya, jadi harus terpenuhi syarat-syarat hilam mawani baru tauhidnya apa? Tauhidnya benar. Tauhidnya benar. Terpenuhi semua syarat tauhid, ilmun ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubul ilaha wa zida thaminuha wa huwa al kufran min kabima siwa al ilahi min al asya'i qad uliha. Itu syarat-syarat dari syarat tauhid. Ya. Kalau terpenuhi syarat ini dan hilam mawani dari penghalang-penghalangnya yang merupakan kebalikan dari syarat-syarat tersebut, maka dia dikatakan orang yang bertauhid, benar ucapan la ilaha illallahnya. Baik. Dan ini kaidah, tentunya banyak sekali cabang-cabangnya. Ya, banyak sekali cabang-cabangnya. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Kaidah yang sangat bermanfaat. Jadi sebuah hukum itu berlaku kalau syarat terpenuhi dan penghalangnya apa? Telah hilang. Penghalangnya telah hilang. Iya. Baik. Syarat itu dua macam. Iya. Ada syurut sihha dan ada syurut wujub. Ada syarat kesahihan dan ada syarat kewajiban. Iya. Ada syarat kesahihan dan ada syarat apa? Kewajiban. Ya. Taharah misalnya itu syarat syahnya salat. Iya. Adapun tamyiz ini syarat wajibnya. Dia wajib wudu, wajib salat kapan? Kalau dia memayyiz. Ya. Baik. Kemudian mawani. Iya. Mawani itu juga ada pembagiannya, bisa dibagi menjadi tiga. Ada mawani penghalang, penghalang dari awal sampai akhir dia penghalang. Iya. Seperti penyusuan. Ya. Karena adanya hubungan antara dua orang sebagai saudara susuan, ini penghalang untuk keduanya melakukan apa? Akad nikah. Ya, maka nikahnya tidak boleh dari awal sampai akhirnya tidak boleh dia nikah. Ini mani pada seluruhnya. Yang kedua ada mani penghalang di awal saja, penghalang di awal, tapi tidak menghalangi keseluruhan. Contoh melakukan, contoh nikah di mana? Saat ihram. Jadi ihram ini penghalang untuk melakukan nikah. Tapi penghalangnya adalah penghalang apa? Ya, memulai nikah, akad nikah. Ya, adapun kalau dia sudah menikah, dia punya istri, ya, maka nikahnya tetap syah walaupun dia sudah apa? Dia sudah ihram, tidak membatalkan nikah. Jadi ini penghalang hanya di awal saja. Nah, dan ada penghalang, dia hanya menghalangi keterusan, bukan menghalangi permulaan. Ya, seperti talak raj'i. Ya, talak raj'i ini hanya menghalangi keterusan. Ya. Adapun kalau dia ingin rujuk, dia boleh rujuk. Jelas ya? Awal nikahnya tetap ada. Karena itu perempuan yang ditalak sebagai talak raj'i dengan talak raj'i itu masih dihukumi status dari apa? Dari suami yang mentalaknya. Kalau dia masih di masa iddah. Masih di masa iddah. Baik, ini pembagian ya tentang al-mawani'. Nah, rincian kaidahnya apa yang telah kita sebutkan tadi ya. Selesai sudah pembahasan ini. Dan ini bait syair yang ke-36. Terdapat di dalamnya kaidah yang ke-26. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kaidah berikutnya. Dan ini kaidah yang keberapa? Ke-27. Kata beliau, "Wa man ata bima 'alaihi min 'amal qad istahaqqa ma lahu 'ala al-amal." Iya. وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ قَدْ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلِ. Kaidah yang ke-27, pelaku suatu hal yang dibolehkan berhak untuk mendapatkan haknya. Iya. Jadi kalau dia sudah beramal dengan sebuah amalan, dia sudah mengerjakan sebuah amalan, maka dia berhak untuk mendapatkan iya upah atau haknya di belakang amalan tersebut, di belakang amalan tersebut. Iya, dan ini kaidah juga bisa dicabangkan dari kaidah pokok yang telah berlalu tentang al-urf, i'malul urf atau al-adah muhakkamah dari kaidah umum. Baik. Iya. Jadi apabila seseorang dia sudah melakukan sebuah pekerjaan yang dibolehkan, iya, hal yang dibolehkan dia melakukan pekerjaan dan dia sudah mengerjakan pekerjaan tersebut, maka dia berhak untuk apa? Berhak untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Iya. Apa yang dia dapatkan atau apa yang diberikan dari pekerjaan itu. Apakah hal tersebut iya berkaitan dengan pahala di dunia, ya, upah di dunia, ataupun berkaitan dengan pahala di akhirat. Nah, jadi ini kaidah adalah kaidah yang berlaku umum pada hak Allah maupun hak manusia, hak hamba. Baik, jadi siapa yang sudah melakukan zikir pagi, maka dia berhak mendapatkan apa? Pahala dari zikirnya. Nah, siapa yang telah menunaikan amanah kerja yang diberikan kepadanya, maka dia berhak untuk apa? Mendapatkan upahnya. Seorang perempuan apabila dia sudah dinikahi, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan maharnya. Iya. Seorang apa? Penjual apabila telah seorang pembeli apabila dia telah menyerahkan, ya, atau seorang apa namanya yang dijadikan sebagai wakil untuk menjualkan barang apabila dia sudah menunaikan amanah tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan apa upahnya. Baik, ini contoh-contoh, ya, dan dalil untuk kaidah ini dimaklumi dalam ketentuan ayat-ayat umum, ya, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Ini ayat di antara ayat-ayat yang jami'ah yang merupakan kaidah pokok di pembahasan yang berkaitan dengan uqud. Iya. Jadi diperintah untuk memenuhi segala jenis akad. Segala jenis akad. Jadi kalau dia sudah bikin akad kerja, ya, dan dia sudah tunaikan kerja tersebut, hal tersebut perkara yang dibolehkan itu, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Imbalannya. Berhak untuk mendapatkan buah dari amalan yang dikerjakan. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memberikan pekerja diberikan upahnya apa yang layak baginya. Ya, dan ini tentunya pendalilannya banyak sekali. Dan ini adalah di antara kaidah yang berlaku di banyak pembahasan. Baik. Seorang nadir waqaf, apabila dia dipercayakan untuk memegang sebuah waqaf, iya, maka nadir ini kalau dia mengerjakan seluruh amalan yang ditugaskan baginya secara apa sempurna, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan tersebut sebagai seorang nadir waqaf ini. Baik. Jadi ini kandungan dari kaidah, ya, makna yang dimaksudkan dari kaidah ini. Kalau ada yang membaca misalnya syarah, sebagian cetakan syarah, sebab Syekh Abdul Rahman Nasir As-Syadi beliau mensyarah kaidah-kaidah ini dengan syarah yang ringkas. Ya, dan cetakan syarahnya ada beberapa cetakan. Ada sebagian cetakan yang kalau kita baca syarah dari Syekh di sini, ya, kelihatan agak berbeda dengan apa yang saya terangkan tadi. Nah, tapi di sebagian cetakan itu bagus, ya, sebab dibangun di atas apa namanya usul penulis, ya, seperti cetakan syarah yang dibaca kepada Syekh Abdullah Ibn Aqil itu bagus, ya, dan juga kalau digandengkan pembahasan syarah bait syair ini dengan kaidah yang ke-44 yang disebutkan oleh Syekh di bukunya yang lain di Qawaid dan Usul Jami'ah, di kaidah yang ke-44, Maka makna yang dimaksud oleh Syekh di dalam kaidah ini sangat jelas. Ya, bahwa seorang itu berhak mendapatkan upahnya, imbalannya apabila dia sudah apa? Sudah menunaikan kewajiban amalannya. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan untuk kaidah yang keberapa? 27. Berikutnya di kaidah yang ke 28. Dan kaidah yang ke-28 ini, iya. Kaidah yang ke-28 ini dan kaidah yang ke-29 ini dua bait syair, saya sudah ingatkan ya di awal pelajaran bahwa ini tidak disebut pada sebagian cetakan. Nah, namun kita di pelajaran ini menyebutkan dua bait syair ini sebab itu yang ada di usul, di apa namanya, pokok atau sumber ya penulisan penulis dengan tulisan tangannya sendiri. Nah, di dalam matan yang saya berikan di sini yang antum pakai ini dicocokkan dari cetakan-cetakan. Ya, ada cetakan Al-Mimiyah, Darul Mimiyah. Itu dicocokkan dengan tulisan tangan Syekh sendiri. Ya. Kemudian juga kita cocokkan dengan cetakan yang ditahqiq oleh Nasir Al-Ajmi yang ditakdim oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Ini juga dari cetakan yang paling bagus. Nah, baik. Untuk ukuran wazan-wazannya dan penulisan wazan, itu kita cocokkan dengan beberapa cetakan dan beberapa syarah. Sebabnya mensyarah buku ini sangat banyak sekali. Mensyarah buku ini. Ada syarah secara tertulis, ada syarah secara apa? Secara terekam. Iya. Dan tentunya pembahasan kaidah fikih, ya sumber bacaan dan rujukan itu buku-bukunya dimaklumi. Buku-bukunya dimaklumi. Ya, tapi seorang penuntut ilmu kalau dia ingin mendalami sebuah cabang ilmu, ya pertama dia mengambil ilmu tersebut dari seorang guru. Kemudian yang kedua, kalau dia ingin maju lagi, dia baca syarah-syarah yang berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, dari syarah khusus untuk kitab yang dia pelajari. Kemudian yang ketiga, dia cocokkan dengan buku-buku yang menjelaskan seputar ilmu itu. Nah, ini baru akan lengkap apa? Pemahamannya. Iya, akan lengkap pemahamannya. Nah, kalau dia misalnya kurang dalam hal ini, maka mungkin sebagian sudut dari apa yang harusnya dia pahami akan ada kekurangan juga. Baik. Kata beliau rahimahullah dalam bait syair berikutnya. Iya. Kata beliau, ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. Iya. Kata beliau, dan sebagian dari yang makmur, sebagian dari yang diperintah, yuf'alu, dikerjakan. In syaqqa fi'lu sa'iril ma'mur. Kalau memang berat mengerjakan seluruh yang diperintah itu. Iya, kalau memang berat mengerjakan seluruh yang diperintah. Nah, di sini beliau membawakan sebuah kaidah tentang apabila ada sebuah perintah. Ya, dan orang tersebut tidak bisa melaksanakan semua perintah itu. Iya. Tidak bisa melaksanakan sebuah perintah tersebut. Maka dia disyariatkan untuk mengerjakan perintah itu sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sesuai dengan apa yang dia mampu di dalamnya. Baik. Inilah kaidah yang ke-28. Suatu perintah sebagiannya tetap dilaksanakan bisa bila keseluruhannya tidak mungkin apa? Dilaksanakan. Baik. Ini kaidah diambil dari ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Dan juga diambil dari hadis yang telah kita bacakan di beberapa kaidah sebelumnya. Hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintah kalian dengannya, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Baik. Para fuqaha menyebutkan bahwa Hal yang diperintah itu, hal yang diperintah terbagi tiga. Perkara yang diperintah terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama, iya. Apabila hal yang diperintah tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka dia kerjakan apa yang mampu dia kerjakan dari perintah. Tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka dia kerjakan apa yang mampu dia kerjakan dari perintah tersebut, apa yang diperintah. Contoh, sholat. Ya, kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, boleh dia sholat dalam keadaan apa? Hah? Dalam keadaan duduk. Dia tidak mampu dalam keadaan duduk, maka dia boleh sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbaring. Dan demikian seterusnya. Baik. Contoh, seseorang yang telah ada kewajiban zakat. Harusnya dikeluarkan zakatnya. Tapi berhubung karena suatu hal, akhirnya kewajibannya, dia tidak bisa langsung mengeluarkan seluruhnya. Maka di sini, kalau dia tidak bisa langsung mengeluarkan seluruhnya, dia keluarkan apa? Keluarkan sebagiannya. Dia keluarkan sebagiannya. Ya, ini contoh-contoh ya. Dan cabang-cabang masalah ini banyak di pembahasan fikih. Kemudian yang kedua, ada yang dari perintah, kalau sebagiannya tidak bisa dilakukan, maka gugur apa? Gugur seluruhnya. Gugur seluruhnya. Contoh puasa. Ya. Kalau ada yang tidak bisa puasa, satu hari penuh, apakah disyariatkan dia puasa setengah hari? Hah? Tidak. Sebab puasa setengah hari tidak dianggap apa? Syah. Maka gugur apa? Gugur seluruhnya. Iya. Baik. Karena itu tidak dikenal ya di syariat kita, namanya puasa setengah hari. Ya, kecuali untuk anak-anak kecil yang dilatih apa? Ya, berpuasa. Baik. Iya. Kemudian yang ke, itu yang kedua. Iya. Jadi yang kedua ada yang kalau sudah gugur sebagian, ya, dia sudah gugur seluruhnya. Sama ada kalau misalnya suruh bayar kafarah. Kafarah membayarkan seorang budak. Iya. Atau dia kafaranya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh, saya tidak mampu 2 bulan berturut-turut. Saya hanya mampu 1 pekan. Ya. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Sebab kafaranya diikat dengan apa? 2 bulan. Jadi kalau dia hanya mampu 2 pekan saja, maka ini namanya dia tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Baik. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ada perkara, ada perintah, itu antara dua hal ini. Ya. Antara dua hal ini. Jadi kalau dipandang, ya mungkin bisa masuk kepada yang pertama, dan mungkin bisa masuk kepada apa? Yang kedua, contohnya mandi. Ya. Sekarang kalau seorang tidak mampu mandi junub cara lengkap, apakah disyariatkan dia wudu saja? Hah? Apakah disyariatkan dia wudhu saja? Jawabannya iya. Kalau dia wudhu saja disyariatkan. Dia wudhu saja karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang yang junub dan ingin tidur, dia apa? Dia berwudhu. Ini dalam masalah disyariatkan berwudhunya. Adapun mengangkat hadasnya, dia tetap kalau tidak mampu mandi, dia apa? Dia bertayamum. Iya. Jadi karena itu sebagian ahli fikih berkata kalau dia tidak mampu mandi dia berwudu, setelah itu dia mengambil pasir dan bertayamum, barulah dia sholat. Jelasnya? Baik. Wudu bagaimana? Kalau dia tidak mampu seluruhnya berwudu, apakah dia cukup apa cuci tangan saja misalnya, cuci kaki saja? Iya. Nah, ini dalam memandang hal ini ada apa namanya? Teradut di kalangan para ulama, sebab memang ya dalam masalah wudu ini apakah dia ibadah yang bisa dipisah-pisah atau dia ibadah yang lengkap satu kesatuan. Ya, dan lebih zahirnya yang terakhir ini ada lengkap satu kesatuan. Ya, kalau tidak bisa maka dia pindah ke mana? Ke tayamum. Baik, ini secara umum ya pembagian yang disebut oleh ahli fikih. Kalau Ibnu Rajab beliau lebih detail lagi. Ya, dalam kaidah yang ke-8 dari kawaid beliau, beliau merinci pembahasan ini dan beliau bagi pembahasan menjadi 4. Nah, menjadi 4. Baik. Yang pertama, Ibnu Rajab sebutkan yang diperintah itu, kewajiban yang diperintah, ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan dan dia bukan perkara yang dimaksudkan pada zatnya. Seperti seorang membaca. Ya, di dalam membaca itu diperintah untuk apa? Menggerakkan lisan. Ya, karena itu orang yang mampu menggerakkan lisannya membaca dan dia tidak gerakkan, itu tidak dianggap membaca kalau di dalam apa? Salat. Sebab qira'ah secara bahasa, ya, adalah seorang menggerakkan apa? Lisannya. Baik. Jadi kalau dia tidak mampu, karena misalnya, ya, dia asalnya tidak mampu membaca, ya, apa tetap dia gerak-gerakkan lisan? Padahal dia tidak mampu apa? Membaca. Orang bisu misalnya, dia tidak mampu membaca. Ya. Suruh baca Al-Fatihah juga, tidak ada yang dia bisa baca. Walaupun dia hafal misalnya, tapi di sini dia tidak disyariatkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan lisannya. Gugur kewajiban ini. Yang kedua, ada kewajiban yang ikut kepada selainnya. Ya. Kewajiban yang ikut kepada selainnya ini dibagi dua oleh Ibnu Rajab. Dibagi menjadi dua. Ada kewajiban yang sifatnya ikhtiar. Iya. Untuk mewujudkan keberadaannya. Nah. Baik. Karena itu, contoh yang pertama ini, kalau misalnya ya seseorang dipotong tangannya sampai ke sikunya, terpotong tangan sampai ke siku, apakah dia wajib mencuci tangan? Dia wajib mencuci tangan atau tidak? Tidak. Karena tangannya apa? Tidak ada. Jadi kewajiban mengikut mencuci ini, dia ikut kemana? Hah? Karena tangan itu ada. Baik. Iya. Siku, ya, dicuci atau tidak di sini sikunya? Siku, tangannya tidak ada. Sikunya dicuci atau tidak? Ya. Jawabannya tidak dicuci karena siku itu dicuci karena ikut kemana? Ke tangan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua kata Ibnu Rajab, ada yang wajib itu karena penyempurnaan dan dia ikut kepada selainnya. Contoh seperti melempar jamrah. Melempar jamrah ini dari kewajiban di dalam haji. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah luput wukuf di Arafah, dia tidak wukuf di Arafah. Iya, apakah dia wajib melempar jamrah? Nah, jawabannya apa? Tidak wajib, sebab melempar jamrah ini kewajiban ikut kalau dia wukuf di mana? Di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah, ada haji bagi dia atau tidak? Tidak ada haji. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Jadi kalau dia sudah tidak wukuf di Arafah, seluruh kegiatan setelah Arafah tidak apa? Tidak berlaku lagi. Jelas ya? Tidak berlaku lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, Ibnu Rajab membagi, ya, dari kewajiban itu, ada yang merupakan sebagian ibadah. Ya. Yang sebagian ini pada dasarnya dia bukan ibadah. Nah, seperti puasa. Kalau dia hanya mampu setengah hari saja puasa, maka gugur kewajibannya seluruhnya. Ini pembagian yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, adalah dia bagian dari ibadah. Tapi apabila sebagiannya tidak bisa dia lakukan, dia masih tetap dihitung sebagai ibadah. Ini diberi contoh oleh Ibnu Rajab seperti orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah seluruhnya. Maka dia baca apa yang dia mampu. Dia baca apa yang dia mampu dari surah Al-Fatihah. Baik. Jadi dari uraian-uraian ini tampak bagi kita semua bahwa kaidah yang disebut oleh penulis di sini ini ada rinciannya. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Dikerjakan sebagian dari yang diperintah kalau berat melakukan seluruh perintah. Jadi tidak seluruh perintah yang seorang itu berat itu dikerjakan sebagiannya. Sebab memang ada sebagian perintah kalau sudah gugur sebagiannya, gugur apa? seluruhnya. Maka perintah yang dimaksud dikerjakan sebagiannya di sini, kalau gugur, yaitu perintah yang mungkin dilakukan walaupun gugur apa? Sebagiannya. Dan rinciannya tadi kita sudah sebutkan ya. Dua rincian. Ada pembagian tiga dan ada pembagian dari apa? Ibnu Rajab. Baik. Dan kitab Ibnu Rajab, Al-Qawaid, ini termasuk buku yang apa namanya? Sangat bagus sekali. Ya, bagi siapa yang ingin melatih malakah fikihnya dan kedetailan di dalam membaca kaidah-kaidah ulama, hendaknya dia baca buku apa? Ibnu Rajab. Dan ini buku seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Hadi adalah buku yang tidak ada bandingannya. Tidak ada apa? Bandingannya. Memang hal yang menakjubkan sekali, Ibnu Rajab rahimahullahu taala membawakan masail-masail, mengumpulkan hal tersebut dalam kaidah-kaidah yang apa namanya sangat detail sekali. Ya, dan Qawaid Ibnu Rajab itu diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan judul Tuhfat Ahli Talab. Ya, ini ringkasannya. Ya, lebih mudah untuk dipahami. Ya, mungkin kapan-kapan insyaallah, mudah-mudahan ada waktu lain, kita akan mengkaji ringkasan dari kaidah Ibnu Rajab itu. Ya, kalau kita bahas kaidah Ibnu Rajabnya, ini perlu waktu ya. Kecuali kalau antum siap daurah 1 bulan, ya, tidak apa-apa. Ya. Baik. Selesai sudah ya kaidah ini. Saya kira cukup dulu sampai sini, sudah hampir jam 8. Nah, ini pembahasan kaidahnya saya sedikit. Ya, mungkin paling lama pada asar nanti insyaallah kita sudah selesaikan pembahasan kitab ini. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.